wari di toel teh batan bendu malah seri komo ninggal pameket artos padada dumadakan nuju des ke jantan gege. Pameget artos padada dumadakan.